Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Sahih al-Bukhari, masih pada pembahasan kitab zakat. Terakhir yang kita baca adalah bab yang ke-42, laisa fima duna khamsi zawdin sadaqah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya tentang zakatul baqar, zakat sapi. Langsung saja, dikarenakan perjumpaan pertama setelah liburan, tidak ada hafalan, hafalannya pekan depan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu zakatil baqar, bab zakat, zakatnya baqar, zakatnya sapi. Dibaca baqar atau baqarah. Kita perhatikan dalam tartibnya Imam Bukhari, pembahasan tentang zakat sapi paling terakhir. Dia mendahulukan pembahasan tentang zakatnya unta, zakatnya kambing. Di tempat mereka, kala itu hewan ternak yang paling banyak adalah unta dan kambing. Sementara sapi jarang. Kalau di tempat kita yang banyak sapi dan kambing, ontanya tidak ada. Nah, al-baqar di sini meliputi semua yang masuk dalam kategori baqar, baik itu sapi atau kerbau, sapi atau kerbau. Kalimat al-baqar diambil dari kata-kata baqartu syai'a idza syaqaqtu. Aku membakar sesuatu, yakni aku belah dia. Paham ya? Aku belah dia. Dinamakan dengan baqar li'annaha tabqarul arda bil hirasah. Sapi itu dikatakan baqarun atau baqarah dikarenakan dia membelah bumi dengan pertanian. Antum perhatikan sapi-sapi yang dipakai untuk menggemburkan tanah itu, ya, dia seakan-akan membelah tanah, membelah bumi untuk pertanian. Maka semua yang demikian keadaannya disebut dengan baqar. Kalau bahasa kita ada nama sapi, ada nama kerbau, semuanya masuk dalam kategori baqar dan terkena zakat. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Abu Humaidin, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini penggalan hadis yang juga nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la a'rifanna ma sha Allah, la a'rifanna ma sha Allah rajulun bi baqaratin laha khuwar. Sungguh-sungguh aku akan mengenali apa-apa yang datang menghadap kepada Allah seseorang laki-laki bi baqaratin laha khwar, dengan sapi yang memiliki suara. Khwar itu sautul baqar, suaranya sapi namanya khwar. Yani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali keadaan masing-masing orang ini tadi, yang memiliki sapi yang bersuara namun tidak mengeluarkan zakatnya. Ini hadis sifatnya adalah ancaman, menunjukkan bahwasanya sapi termasuk hewan yang terkena hukum zakat, wajib dizakati, sebab ada ancaman bagi siapa saja yang tidak mengeluarkan zakatnya sapi. Qal wa yuqalu ju'arun. Kata-kata khwar juga disebut dengan ju'ar. Khwar atau ju'ar, suara sapi. Bisa kha, bisa jim, bisa waw, bisa hamzah. Kalimat taj'arun ay tarfa'una aswatakum kama taj'arul baqarah. Kalimat taj'arun atau yaj'arun ini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-64. Lafaz taj'arun atau yaj'arun maknanya adalah tarfa'una aswatakum, kalian meninggikan suara-suara kalian, kama taj'arul baqarah, seperti suara sapi. Sehingga dikatakan khwar atau ju'ar. Ini secara bahasanya barakallahu fiikum. Baik. Sekarang kita baca hadisnya yang menjelaskan kepada kita tentang zakatul baqarah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي حفص ابن غياث. Ada Umar bin Hafs, ada Hafs ibn Umar, kedua-duanya rawi yang thiqah. Yang membedakan adalah nama kakeknya. Ini kan terbalik. Kalau awalnya adalah Ain Umar, maka kakeknya Ghiyad dengan Ghain. Umar ibnu Hafs ibnu Ghiyad. Kalau awalnya adalah Hafs, maka kakeknya adalah Harith. Hafs ibnu Umar ibnu Harith. Sama-sama rawi yang thiqah. Qala hadathana Abi Hafs bin Ghiyath. Qala hadathana Al-A'ash Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash an Al-Ma'rur ibn Suwaid an Abi Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Namanya siapa ya, Kon? Abu Dzar Jundub bin Junadah. Naam. Qala, berkata Ma'rur, intahaitu ilaihi. Saya pernah berhenti pada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata-kata qala intahaitu ilaihi, qala di sini dhamirnya kembali kepada Ma'rur bin Suwaid. Dia menceritakan intahaitu ilaihi, saya berhenti menemui Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata. Ini ucapan siapa, Ivan? Ucapannya? Abu Dzar apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya? Oh, nah itu dia. sini tidak ada punya saya. Masya Allah. Saya pinjam polpennya. Jadi An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Terus? Oh gitu. Zen. Saya tulis di sini nuskha. Di punya antum lebih wadih. Intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mengatakan qala siapa ini? Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu. Baik. Qala berkata Abu Dzar. Intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berhenti menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Rasul bersabda. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Atau belum mengatakan walladhi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah. Au kama halaf. Ini ucapannya Abu Dzar. Atau seperti yang beliau bersumpah dengannya. Ma min rajulin. Tidak ada seseorang pun. Takunu lahu ibilun au baqarun au ghanamun. Dia memiliki unta atau sapi atau kambing. Disebutkan tiga, namanya bahimatul an'am, hewan ternak. Unta, sapi, kambing. Ini yang terkena zakat. Tidak ada seseorang pun yang memiliki unta atau sapi atau kambing. La yu'addi haqqaha. Dan dia tidak menunaikan haknya, yakni zakatnya. Illa utiya biha yaumal qiyamah. Melainkan akan didatangkan dengan hewan-hewan tadi di hari kiamat. A'zama ma takun wa asmana. Menjadi hewan yang paling besar, yang paling gemuk. Ontanya unta besar dan gemuk. Sapinya sapi besar dan gemuk. Kambingnya pun juga besar dan gemuk. Tata'uhu bi'akhfafiha. Hewan-hewan tadi akan menginjak-nginjak orang tadi dengan kakinya. Kaki yang ada sepatunya itu, hufnya. Wa tantahuhu biquruniha. Dan akan menanduk orang tersebut dengan tanduk-tanduknya. Kullama jazat ukhraha. Setiap kali melewati yang paling terakhir, ruddat alaihi ulaha, dikembalikan lagi atas orang itu yang pertama. Artinya terus berulang-ulang. Jadi hewan-hewan yang dia miliki, misalkan dia punya onta, jumlahnya banyak, masing-masing onta tadi menginjak-injak dengan kakinya, menanduk dengan tanduknya, lewat. Satu lagi yang kedua juga demikian, terus sampai habis hewan yang dia miliki. Yang pertama kembali lagi. Demikian menyiksa dia dengan injakan kakinya dan tanduan. Tanduknya dia. Itu pengertian kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha. Setiap kali yang terakhir lewat dikembalikan lagi dari yang pertama lagi untuk menyiksa orang tadi. Hatta yuqda bainan nas, hingga diputuskan perkara di antara umat manusia. Qala rahimahullahu ta'ala rawahu Bukair an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jalur yang lain. Ya, artinya riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah sama dengan riwayatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda. Naam. Ini disebutkan secara mutawal, disebutkan secara mutawal, secara panjang lebar dan mausul oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Intinya ada dua hadis yang sama, hadisnya Abu Dzar dan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Namanya hadis ini, atau perhatikan, isinya adalah ancaman. Ancaman bagi siapa saja yang memiliki hewan ternak yang terkena kewajiban zakat, hewan ternak yang terkena kewajiban zakat dan tidak mau menunaikan zakat, diancam dengan diazab oleh hewan-hewan tadi. Sejumlah hewan yang dia miliki, dia misalkan memiliki unta 100 ekor. Nanti 100 ekor unta tadi satu persatu akan menginjak-injak dia dan akan menanduk dia. Terus demikian sampai habis, diulangi lagi. Demikian terusnya sampai kiamat. Sapi juga demikian, kambing juga demikian. Ini menunjukkan wujubu zakati hadhil hayawanat, kewajiban menzakati atau mengeluarkan zakatnya hewan-hewan tadi, unta, sapi dan kambing. Adanya ancaman menunjukkan adanya perintah. Ancaman tidak berzakat berarti ada perintah untuk mengeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Yang dibahas adalah masalah bakar. Masalah bakar sapi. Berarti ada zakatnya sapi. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan masalah seberapa besar unta tadi, sapi tadi, kambing tadi, nanti akan didatangkan dari kiamat, Allah yang Maha tahu. Yang jelas begitu besar, begitu gemuk. Namanya a'zama ma takun wa asmanahu. Punya paling besar, paling gemuk juga. Jangan dibayangkan untanya unta yang kecil-kecil begitu, nanti di kiamat yang menyiksa dia unta yang begitu besar. Unta yang begitu besar sehingga terasa injakannya dan terasa tandukannya, tersiksa oleh hewan-hewan itu sendiri. Barakallahu fikum. Allahu taala alamu bisawab. Nama ikhwan, hadha wadih, hadha wadihun. Barakallahu fik. Yang berikutnya, ya yang berikutnya, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة على الأقارب, باب zakat kepada kerabat. Sebentar, di sini tidak dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang nisabnya sapi dan yang lain-lainnya, sebab riwayatnya sudah lewat. Ya, kemarin dibawakan hadis cukup panjang tentang nisabnya unta, nisabnya sapi dan kambing. Ya, disebutkan ketentuan-ketentuannya masing-masing. Kalau sekian keluarkan sekian, kalau sekian keluarkan sekian, itu telah lewat. Sehingga dicukupkan dengan apa yang telah lewat, yang telah terlalu. Barakallahu fikum. Baik. Pembahasan berikutnya sekarang ini adalah tentang mengeluarkan zakat untuk kerabat. Babuz zakati alal aqarib. Bab zakat untuk kerabat-kerabat. Kata-kata qarabah di sini adalah qarabah bin nasab. Kerabat dengan nasab meliputi al-usul, al-usul asal muasal kita, yakni bapak ibu ya, ayah ibu, kakek nenek dan seterusnya. Yang kedua meliputi al-furu', cabangnya kita, yakni anak-anak kita, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, demikian seterusnya. Juga meliputi al-hawashi. Al-hawashi itu yang di samping kanan, samping kiri kita. Mereka adalah al-a'mam wa abna'uhum, paman-paman, paman-paman, ini saudara ayah dan anak keturunan mereka. Al-akhwal wa auladuhum, paman-paman dari pihak ibu dan anak keturunan mereka. Juga meliputi al-ikhwah wal-akhwat, saudara-saudara kita dan saudari-saudari kita. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka, ponakan-ponakan kita. Mereka semua tanpa terkecuali adalah kerabatnya kita, sehingga masuk dalam kategori bab ini. Bab berzakat, zakat untuk kerabat. Nama ya. Di sini akan dibawakan beberapa riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebelum kita baca, disebutkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih mereka, kerabat yang bisa diberi harta zakat ini ada dua persyaratan. Yang pertama ialah minal mustahiqin, mereka termasuk mustahik zakat. Ya, 8 golongan orang-orang yang terkena, yang berhak menerima zakat, minal mustahiqin. Yang kedua, ketentuan yang kedua ialah mereka bukan orang yang ditanggung kehidupannya. Mereka adalah orang yang tidak ditanggung kehidupannya oleh sang muzaki. Artinya mereka hidupnya mandiri, tidak dalam tanggungan orang yang berzakat. Saya gambarannya, misalkan saya termasuk orang yang terkena kewajiban zakat, namanya muzaki. Saya punya family, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, saudara, paman, bibi, punya. Saya bisa mengeluarkan zakat saya untuk mereka semua dengan dua syarat. Mereka ini termasuk mustahik zakat. Kalau mereka hanya orang kaya yang mampu, ya enggak dapat. Harus termasuk satu dari 8 asnaf mustahik zakat. Yang kedua, mereka itu mandiri, bukan termasuk orang yang saya tanggung kehidupannya. Paham ya? Ketika mereka adalah orang yang masuk dalam tanggungan saya ngasih nafkah kepada mereka, makan minumnya dari saya, sehari-hari semua dari saya yang menanggung kehidupan mereka, maka tidak dikasih zakat. Paham ya? Dua persyaratan yang disebutkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Nah, ketika terpenuhi persyaratannya, maka sangat dianjurkan untuk berzakat, diberikan kepada kerabat-kerabat kita. Sebab dapat dua pahala, pahala zakat dan pahala silaturahim. Pahala silaturahim. Ini terkait dengan masalah zakat. Adapun terkait dengan bab sedekah, ini umum, dikarenakan sifatnya sunnah, maka lebih umum barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan bab hadiah, lebih umum lagi. Walaupun mereka orang yang mampu, orang yang kaya, segala macamnya lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lahu ajrani, dia dapat dua pahala, ajrul qarabati was sadaqah, pahala qarabah, kekerabatan, dan pahala sadaqah. Ini hadis sahih, akan datang nanti insyaallah dalam kitab Sahih Bukhari juga. Nah, ini kisah istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memberikan zakat kepada suaminya. Nah, dijawab dapat dua pahala, pahala qarabah dan pahala shalat. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi ad-Dimashqi qala akhbarana Malik, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, annahu sami'a Anas ibn Malik, dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah yaqul, berkata Anas bin Malik ini adalah paman dari Ishaq, dia paman seibu, sebab Abdullah bin Abi Talha ini saudaranya Anas, saudara seibu. Ibunya siapa ya, Ivan? Ummu Sulaim. Nah, Abdullah bin Abi Talha ini yang disebutkan dalam kisah ketika dia dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikasih nama Abdullah. Nah, dia punya anak namanya Ishaq, sehingga Ishaq ini ponakan Anas bin Malik dari saudara seibu. Yaqul, dia berkata, kana Abu Talhata akthar al-ansari bil madinati malan min nakhl. Dulu Abu Talhah ini adalah orang Ansor di kota Madinah yang paling banyak hartanya dalam bentuk kebun kurma. Harta dalam bentuk kebun kurma. Wa kana habba amwalihi ilaihi bayruha. Harta yang paling beliau cintai adalah sebuah tanah, sebidang tanah kebun kurma namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilat al-masjid. Dia ada di bagian kiblat Masjid Nabawi. Sekarang sudah enggak ada ya, kan. Sudah jadi halaman dan bangunan semua. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memasuki kebun kurma ini. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib, dan beliau biasa meminum dari airnya yang enak, segar airnya, afan sana. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, falamma unzilat hadhihi al-ayah, maka ketika diturunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW, itu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kalian tidak akan meraih al-bir, yakni al-jannah, hingga kamu menginfakkan dari apa yang kamu cintai. Al-Imran 92. Ini ayat isinya menganjurkan kita bersedekah dengan harta yang paling dicintai untuk mendapatkan al-bir ay al-jannah, surganya Allah azza wajalla. Ketika turun ayat ini, qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdirilah, bangkitlah Abu Talha menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak akan meraih surga hingga berinfak dengan apa yang kamu cintai. Kata Abu Talha, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, sesungguhnya harta benda yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bayruha. Kata beliau, wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukraha indallah. Maka mulai sekarang kebun kurma Bayruha yang paling saya cintai ini sadaqah lillahi ta'ala. Saya mengharapkan kebaikannya dan disimpan di sisi Allah azza wa jalla. fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka silakan wahai Rasulullah, engkau letakkan ya, penggunaan sedekah kebun kurma ini di tempat yang Allah pandangkan untuk engkau. Silakan ya Rasulullah. Ini sudah saya niatkan sedekah lillahi tabaraka wa taala. Terserah mau dibawa ke mana. Qala berkata sang rawi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, bakhin. Bagus, bagus. Bakhin itu ucapan pujian. Bagus, bagus. Dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Itu harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Menguntungkan di mana ya, Fan? Menguntungkan di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Wa qad sami'tu ma qulta. Aku telah mendengar apa yang kamu sampaikan tadi. Wa inni ara, dan saya berpendapat, berpandangan, anta ja'alaha fil aqrabi. Engkau jadikan sedekah kebun kurma Bayroha ini untuk kerabat-kerabat. Kamu kasihkan untuk kerabat-kerabat kamu. Faqala Abu Talhah af'al ya Rasulullah. Maka berkata Abu Talhah, saya kerjakan, saya lakukan ya Rasulullah sallallahu alaihi faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammih. Maka Abu Talhah pun membagikan kebun kurma Bayruha tadi pada kerabat-kerabatnya dan pada anak-anak pamannya. Yani sepupu-sepupu dia. Qala rahimahullahu taala taba'ahu rauh. Qala Yahya ibnu Yahya wa Ismail an Malik rayih. Yang tadi malun rabih dibaca malun rayih. Malun rayih sama aja ya kan, artinya menguntungkan. Ini sebuah lughah, sebuah lahjah. Rabih, rayih sama saja. Naam. Ini hadis barakallahu fikum sangat jelas ya. Sangat jelas menunjukkan kepada kita yang pertama, bolehnya bersedekah, berzakat diserahkan kepada kerabat. Kerabat termasuk kerabat ialah banul am, anak-anak paman kita, yakni sepupu-sepupu kita, misan-misan kita. Barakallahu fikum. Baik, adapun penjabarannya seperti yang disebutkan di atas, kerabat itu berhak atau bisa mendapatkan sedekah atau zakat dari kita dengan dua persyaratan. Dia termasuk mustahik zakat. Dan yang kedua, dia bukan orang yang kita tanggung kehidupannya sehari-hari. Barakallahu fikum. Dapat dua pahala ya kan? Ajrus sadaqah wa ajrus silah. Yang berikutnya terkait dengan harta zakat. Ini pengalokasiannya, ya, penyerahannya tergantung kebijakan pemerintah. Di sini Rasulullah SAW selaku seorang seorang nabi, seorang rasul, seorang khalifah, seorang penguasa, beliau menyampaikan arahannya untuk penempatan atau pengalokasian harta zakat. Ini apabila zakatnya diserahkan kepada siapa? Kepada penguasa atau kepada amil-amil penguasa. Ketika pihak penguasa barakallahu fikum memberikan izin, memberi izin keleluasaan kepada masyarakat, silakan untuk membentuk badan amil zakat sendiri, misalkan begitu, atau silakan menyerahkan zakatnya sendiri, misalkan. Maka labas, kita serahkan kepada badan amil zakat yang terpercaya. Nanti penyerahannya atau pengalokasiannya tergantung kebijakan amil zakat tadi. Paham ya? Kalau kita langsung yang menyerahkan, ya tergantung kita. Yang penting mustahik zakat. Baik, membuat badan amil zakat harus izin kepada ini, kepada penguasa. Jawabannya harus izin penguasa. Dikarenakan pengambilan zakat, penyerahan zakat itu termasuk tugasnya penguasa. Paham ya? Barakallahu fikum. Ya, pemberitahuan sampai kepada penguasa kan mengatakan gini lah, atau ada pengumuman secara umum bahwasanya penguasa memberikan izin kepada masyarakat untuk membuat batu ambil zakat sendiri atau dipersilakan untuk menyerahkan zakatnya sendiri. Ada izin secara umum, maka dikerjakan barakallahu itu. Tapi ketika penguasanya menuntut, menuntut harus diserahkan kepada kami. Tidak boleh membuat ambil sendiri sama kami penyerahannya. Maka wajib bagi semua masyarakat untuk menyerahkan zakatnya kepada penguasa. Itu merupakan haknya penguasa. Adapun nanti pembagiannya dan segala macamnya enggak sesuai dengan syariat, itu dosanya. Dosanya pihak penguasa. Sang muzaki, orang yang sudah mengeluarkan zakat, tidak lagi bertanggung jawab atas zakat-zakatnya barakallahu fikum. Nah, di Indonesia termasuk negara yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat amil-amil zakat, dan dikasih kebebasan juga untuk menyerahkan zakatnya sendiri. Tapi di sebagian tempat ini agak kencang penguasanya ini. Dari pemerintah desa atau kecamatan atau kabupaten membentuk badan amil zakat resmi pemerintah, dan terkadang menuntut masyarakat untuk menyerahkan zakatnya kepada mereka. Maka biar demikian keadaannya, masyarakat tempat yang dari di situ, di desa itu atau di kabupaten tersebut, berkewajiban menyerahkan zakatnya langsung kepada pihak penguasa. Ini sebagai tambahan penjelasan terkait dengan bab ini. Kemudian yang berikutnya adalah dianjurkan untuk berzakat atau bersedekah dari harta yang paling kita cintai. Maka besar pahalanya, ya. Nama, ya. Ingat, ini dari kita pribadi. Kalau ambil zakat, tidak boleh mengambil harta yang paling berharga dari muzaki. Tidak boleh. Iyaka wa qara'ima amwalihim. Tapi ini anjuran untuk pribadi masing-masing kita. Kita yang terkena kewajiban zakat, dianjurkan sangat untuk mengeluarkan zakat dari harta yang paling kita cintai. Dijamin dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan dilarang kita mengeluarkan zakat dari harta yang jelek, yang kita enggak mau, yang kita mungkin enggak mau melihatnya dan segala macam. Adalah ya. Yang diterangkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang kita baca dua hadis, hadis Abu Dzar dan hadis siapa ya, Fan? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba. Yang dihafal adalah hadis Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arba. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. هذا مفهوم نكتفي له هنا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.